Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Jujusi al-Islamiyah ala harbil mu'attila wal jahmiyah wa kullu ma qaddamtu dalilun wadihun fi ibtali qawli man qala bil majazi fil istiwa wa nastawa bima'na istawla لأن الاستيلاء في اللغة المغالبة وإنه لا يغالبه أحد ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز إلا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا سبحانه وتعالى إلى على ذلك وإنما يوجه الكلام الله تعالى إلى أشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع ذلك ما يجيب له تسليم ولو ساق الدعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات وجل الله تعالى أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها مما يصح معناه عند السامعين والاستواء معلوم في اللغة وهو العلو والارتفاع وتمكن في شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا إنك أنت العليم الحكيم قال المصنف رحمه الله بركات الإمام ابن القيم رحمه الله ketika menyebutkan perkataan ulama-ulama dari mazhab Malik ya sebelumnya perkataan Khalaf bin Abdullah Al-Muqri Al-Andalusi ketika dia menyebutkan tentang dalil-dalil Allah itu bersemayam di atas arasy-Nya wa kullu ma qaddamtu semua yang telah ku sebutkan terdahulu dalilun wadihun adalah merupakan argumentasi yang jelas fi ibtali qawli man qala bil majazi fil istiwa untuk membatalkan orang-orang yang mengatakan bahwasanya al-istiwa yang maknanya secara bahasa bersemayam kata mereka itu hanyalah merupakan bahasa kiasan dalam bahasa Arab namanya majaz ya jadi ada yang namanya majaz bahkan dalam bahasa Indonesia pun kayaknya tetap disebut majaz bahasa kiasan. Kalau kita mengatakan banyak ya di kota-kota besar kupu-kupu malam ini kalimat majaz kiasan tentang perempuan-perempuan nakal misalnya ini majaz aku melihat tadi di atas mimbar singa podium ini majaz karena ada qarinah tak akan mungkin singa di sini bermakna al-haqiqah singa binatang buas karena dia bukan di atas podium. Ya. Dan hukum asal perkataan manusia yuhmalu ala zahirihi. Ketika dia berbicara maka kita bawa perkataan tersebut kepada apa makna yang biasa zahir tampak. Dibilang kupu-kupu ya kupu-kupu. Ya, kulihat kupu-kupu malam berkeliaran di kota-kota besar di malam hari. Ya bisa bermakna kupu-kupu yang benar tapi bisa juga bermakna bahasa kiasan. Ya. Maka dalam Al-Qur'an Al-Karim telah berselisih para ulama, adakah dalam Al-Qur'an itu majaz atau tak ada majaz? Sebagian menafikan mengatakan tak ada majaz dalam Al-Qur'an. Sebagian mengatakan ada majaz. Yang mengatakan ada majaz ini pun mereka berselisih. Ya. Yang mengatakan ada majaz ini hanya dalam makhluk, adapun dengan Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya tak ada majaz. Ya. Kemudian orang-orang ahlul kalam mengatakan istiwa Allah bersemayam itu majas, bermakna al-istila, maknanya adalah menguasai. Allah mengatakan ar-Rahman alal asistawa, istawa maknanya ala wartafa, meninggi, ya, dan di atas. Inilah makna ala wartafa, makna istawa. Kata mereka, bukan ini maknanya. Kalau Allah diartikan di atas aras meninggi, berarti lazimnya Allah butuh kepada aras, Allah bertempat. Karena itulah tak terima akal kami Allah bersemayam. Ya, maha suci daripada tempat, daripada aras yang bersemayam di atasnya. Karena itulah ini hanyalah merupakan bahasa kiasan, kata mereka. Makna istawa adalah istaula. Mereka tambahkan huruf waw, istawa ditambahkan huruf waw, jadi istaula. Maknanya adalah menguasai, al-mughalabah. Ya. Wa anna istawa bima'na istaula, kata mereka istawa bersemayam itu sebenarnya maknanya bukanlah bersemayam tapi menguasai. Dikatakan, dibantah, ya, ini adalah perkara batil, perkara yang tidak benar. Li'anna al-istila'a fil lughatil mughalabah, karena makna al-istila' secara bahasa makna adalah menguasai. Ya. Wa innahu la yughalibu ahadun, tentunya tidak ada yang dapat menguasai aras kecuali Allah SWT, dan Allah menguasai segala galanya. Kalau dikatakan thumma istawa al-'ars, kemudian Allah menguasai aras, berarti sebelum itu ada yang menguasai aras, dan ini batil. Karena ayat-ayat yang berhubungan dengan istawa, sebagian kata-kata thumma istawa, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, thumma istawa ala, kemudian dia bersemayam di atas arasnya. Kalau diartikan kemudian dia menguasai arasnya, berarti sebelum itu aras bukan dikuasai Allah, barulah dikuasainya. Ini makna yang batil. Kemudian kalau diartikan makna menguasai, segala alam semesta dikuasai Allah, bukan hanya aras, langit, bumi, gunung, malaikat, bintang, semua dikuasai Allah SWT. Tak ada kelebihan aras di sini. Untuk apa Allah katakan thumma istawa bermakna kemudian dia menguasai aras? Semua dia kuasai. Tak mungkin berkata Allah SWT dikatakan sia-sia. Tak ada bedanya dengan lain. Sementara aras itu berbeda dengan lain. Aras Allah ciptakan dengan tangannya, bukan dengan kalimat kun. Ya, sebagaimana Allah menciptakan Adam AS dengan dua tangannya. Ya. Kita membahas asma wa sifat ini agak pusing-pusing sikit. Ini gara-gara ahlul kalam nih. Kalau enggak kita enggak payah-payah. Gampang. Jadi kata mereka, kalau diartikan istawa bermakna istaula menguasai, ini makna batil. Berarti aras sebelumnya dikuasai oleh selain Allah, kemudian baru dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak ada keistimewaan aras dibandingkan yang lain, karena semua makhluk juga dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Wa min haqqil kalami an yuhmala ala haqiqatihi, dan hukum asal perkataan jika disebutkan maka dibawa kepada, ya, makna yang hakiki, hatta tattafiqal ummatu annahu urida bihil majas, sampai sepakat manusia mengatakan ini bahasa kiasan. Hukum asalnya yang hakiki, enggak dibilang kupu-kupu ya kupu-kupu, singa-singa. Hukum asalnya, kalau enggak ada indikator lain. Ya. Idza sabila ila ittiba'i ma unzila ilaina min rabbina subhanahu wa ta'ala illa 'ala dhalik, karena tidaklah ada jalan untuk mengikuti wahyu yang turunkan kepada kita dari Tuhan kita kecuali dengan memahami seperti itu. Dikatakan salat ya salat, jangan diartikan yang lain. Dikatakan kiblat ya kiblat, dikatakan puasa ya puasa, jangan ditafsirkan yang lain. Puasa itu maknanya menahan. Kalau engkau sudah menahan sesuatu, berarti engkau sudah puasa. Kan batil. Mana bahasa? Salat itu doa. Ya, atau salat itu zikir. Kalau engkau sudah berzikir, berarti engkau sudah salat. Kalau engkau sudah berdoa, berarti engkau sudah salat. Jangan. Itu adalah merupakan mustalahatun syariah. Istilah-istilah dalam syariat yang sudah baku. Jangan dirubah-rubah. Jilbab itu ya jilbab. Jangan dirubah-rubah jilbab itu mantel orang Arab. Dan hukum mantel orang Arab tak wajib, kata mereka. Karena itulah jilbab tak wajib. Itu yang mereka mau. Ya. Semuanya harus kita bawa kepada makna yang hakiki. Faqta'u aydihim, potonglah tangan kedua-duanya. Ya, tafsirkan potong. Kata mereka makna al-qat'u itu bisa bermakna al-habsu, menahan. Makna faqta'u aydihim, penjaralah tangan-tangan mereka berdua. Ini tentunya bertentangan dengan penerapan yang Rasul terapkan. Makna faqta'u potong, bukan tahan. Ya. Nah itulah secara hakiki makna al-qat'u. Dibilang baju ya baju, pakaian ya pakaian. Dibilang minuman ya minuman, jangan dirubah ke makna lain. Hukum asalnya adalah segala macam perkataan itu yuhmalu ala haqiqatihi. Dipahami dengan apa yang secara hakiki biasa diartikan manusia. Ya, kecuali ada indikator yang mengeluarkan makna ini daripada makna hakiki kepada makna majazi. Contohnya tadi apa? Singa di atas podium. Kupu-kupu malam. Ya, di Monas berkeliaran mencari mangsa. Enggak mungkin di sini kupu-kupu malam mencari mangsa apa? Diartikan binatang kupu-kupu malam tidak. Ya. Namanya adalah qarinah. Indikator. Sampai ijma umat sepakat ini adalah makna majaz. Ya. Dan rusaknya agama ini ketika ada orang yang mengatakan Quran itu semuanya majaz. Bagaimana perkataan al-falasifah, surga. Itu semuanya kiasan belaka tentang kenikmatan yang abadi. Kalau kau sudah merasa kenikmatan yang abadi, itulah surgamu. Jadi nanti di hari berbangkit enggak ada surga. Tak ada itu surga. Ahlul kalam, bukan al-falsifah, mengatakan semua Quran itu hanyalah merupakan ya majas, hiasan-hiasan, kiasan-kiasan belaka. Surga, neraka itu kiasan, bukan ada hakikatnya, bidadari dan semacamnya, enggak. Itu kiasan semua itu. Ya. Itu mazhabnya al-falsifah. Hari berbangkit, tak ada hari berbangkit. Mereka ingkari banyak hal. Ya. Al-batiniyah paling parah, al-batiniyah. Yang al-batiniyah dikatakan batiniyah dari kata-kata batana, batinun, batiniyah. Mereka yang mengatakan Quran itu ada dua makna, satu makna zahir, satu makna batin. Makna zahir ini diketahui oleh ahli syariat. Ahli syariat siapa? Ya, pengikut para nabi ahli syariat. Adapun makna batin, makna di balik yang hakiki ini namanya makna batin. Ini hanya diketahui oleh orang-orang ma'rifat, ahli ma'rifat, wali-wali Allah. Nabi-nabi hanya mengajarkan syariat saja. Karena itulah wali-wali lebih tinggi tingkatnya daripada tingkat para nabi. Karena mereka mengajarkan ma'rifat. Kalau para nabi-nabi mereka hanya sampai ke tepian lautan saja, kata kaum sufi, maka ahli ma'rifat sampai ke tengah lautan tenggelam, tak bisa lagi keluar. Tenggelam itu tambahan dari saya. Ya. Dan mereka punya paham wali itu di atas tingkat nabi. Fauqan nabiyyi, fauqan nabiyyi, ya. Jadi, ahlul batiniyah ini ya seperti Syiah itu batiniyah. Ya, mereka fadzbahu baqarah dalam surah Al-Baqarah. Inna Allah ya'murukum an tadzbahu baqarah. Allah suruhkan sembelih sapi, kata mereka. Baqarah Aisyah, suruh sembelih Aisyah. Ini kan tafsir aneh-aneh ini. Ya. Baqarah diartikan Aisyah. Dari mana asalnya Baqarah itu Aisyah? Baqarah sapi, kok bisa jadi Aisyah? Kata mereka, zahirnya iya, batinnya itu Aisyah. Ini payah kita. Batiniyah, kaum batiniyah. Ya. Yang mereka mengatakan Quran ini ada dua. Ada zahir yang tersurat, ada yang batin yang tersirat. Yang zahir yang tersurat itu dipahami oleh orang-orang awam pengikut para nabi. Nabi hanya dikirim untuk orang awam. Ya. Adapun makna batin itu dipahami oleh ahli ma'rifat, para wali-wali. Ya. Maka mereka merendahkan para nabi, merendahkan syariat, merendahkan salat. Itu kan syariat, itu salat, itu syariat aja, itu salat itu syariat. Karena itulah kami sudah lebih tinggi daripada syariat. Kami enggak salat lagi. Itu ujungnya itu. Yang mereka mau. Ya. Kalau kau masih salat, kau masih orang awam. Kau masih ahli syariat. Kau tuh masih luar loh, kau masih kulit. Kalau kau sudah tak salat lagi, nah, kau sudah jadi ahli ma'rifat. Ini perkataan kaum sufi ini. Kalau kau masih hamba, ya, bashar, dirimu penuh dengan kemanusiaan, engkau masih ahli syariat. Tapi kalau kau sudah menyatu dengan Tuhan, naiklah kau ke jenjang ahli ma'rifat. Ini kata mereka. Ciri-ciri mereka menafsirkan Quran. Kata mereka tafsir zahir itu ahli tafsir itu. Kami enggak, kami batin. Kaum batiniyah. Ya. Batiniyah ini mereka mengatakan semua lafaz itu ada tafsir yang zahir, ada yang batin. Yang batin mereka yang karang-karang sendiri. Ya. Macam-macam kata mereka. Kemudian makhluk kalam ini lebih mendingan. Walaupun mereka parah tapi mendingan dibandingkan al-falasifah. Lebih mendingan dibandingkan batiniyah. Kenapa mendingannya? Mereka hanya berkutat dalam asma dan sifat saja. Mereka yang mengatakan untuk nama dan sifat ini tak seperti ini maknanya. Zahirnya gitu, batinnya ini. Mendingan, tapi mendingan mereka ini kekufuran. Karena mereka menolak ayat. Menolak ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mendustakan firman Tuhan, mendustakan perkataan nabi. Maka tidaklah perkara gampang. Kita lanjutkan. Jadi sudah makna majas ya, bahasa kiasan. Inna wa innama yuwajjahu kalamullahi taala ila al-ashhari wal adhhar. Min wujuhihi, sesungguhnya perkataan Allah Subhanahu wa taala itu dihadapkan ketika kita dengar perkataan Allah kepada makna yang paling populer, makna yang paling zahir. Min wujuhihi, daripada perkataan-perkataan yang disebutkan. Ma lam yamna dzalika ma yujibu lahu tasrif, kecuali andai kata ada yang menghalanginya. Ada indikator, ya. Ya. Ketika itulah baru kita palingkan maknanya daripada makna hakiki kepada makna majazi kalau ada indikatornya. Ya, contohnya dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah, Allah berfirman, yasubbu bani adam ad-dahra wa ana ad-dahru ukawwiru al-laila 'ala an-nahar atau uqallibu al-laila wan-nahar. Ya. Allah berfirman dalam hadis kursi, ana adam mencela ad-dahru az-zaman. Ana adam mencela zaman wa ana ad-dahru akula zaman. Ukawwiru al-laila 'ala an-nahar atau uqallibu al-laila wan-nahar. Aku yang memutarbalikkan siang dengan malam. Ahlu sunnah, jumhur ahlu sunnah mengatakan ana ad-dahru, ad-dahru bukan nama Allah. Anak dahru, saya itu zaman, bukan. Ya, kecuali orang-orang zahiriyah. Jadi Al-Sunnah mengatakan ad-dahru daripada nama Allah. Karena Allah mengatakan anak dahru. Atau jumhur tidak, ad-dahru bukan nama Allah. Karena ada indikator. Kata Allah SWT, uqallibu layl wa nahar, atau kawiru layl ala nahar. Aku yang memutarbalikkan siang kepada malam. Ini menunjukkan maksud ad-dahru di sini adalah zaman ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dahru artinya aku yang menciptakan zaman, jangan celah zaman. Kau celah zaman, kau celah aku yang menciptakannya. Nah, maka di sini dipalingkanlah ad-dahru daripada nama Allah kepada makna yang lain, bukan nama Allah tapi dia ad-dahru maksudnya akulah yang menciptakan zaman. Bukan akulah zaman itu, tidak. Zaman itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan zaman, bukan dia zaman. Nah, ada indikator apa? Aku membolak-balikkan siang dan malam. Ya. Paham ya? Saya mau sedikit. Mohon maaf kalau agak bersikit kajian kita ini. Kadang-kadang berat, kadang ringan. Lambat lawan yang berat menjadi ringan kan diulang-ulang. Kayak kita angkat batu, awalnya berat. Tengok orang-orang binaraga itu. 200 kilo, ya awalnya berat. Lambat lawan biasa mereka. Menjadi enteng bagi mereka. Ini lambat lawan pecah juga ini. Mudah juga insya Allah. Kalau terus kita ngikuti kajian, lambat lawan ini menjadi cair, cair. Awalnya beku. Apa nak kata Ustaz itu? Tak paham kami. Tapi dengar, dengar, dengar. Lambat lawan cair dia. Enggak percaya? Cobalah. InsyaAllah paham nanti. Walau saqad di'a'u al-majas li kulli mudda'in ma thabata syai'un min al-ibadat. Kalaulah boleh setiap orang mengatakan ini majaz, ini bahasa kiasan, tak ada satupun ibadah yang dapat ditegakkan. Tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Kenapa? Ini bukan hakikat, ini majaz semua, habis. Tak ada lagi. Semua ibadah itu akan habis. Karena dia tafsir kenapa? Lain, ini hakikatnya puasa, bukan ini. Ini zahirnya puasa, hakikatnya begini. Hakikat puasa itu adalah benahan diri. Daripada segala macam emosi, segala macam keinginan. Selama engkau sudah menahan dirimu, engkau sudah berpuasa, selesai. Ya, jadi dia makan. Kok enggak puasa? Aku puasa. Kok makan? Itu puasa secara zahir. Ini puasa batin nih. Rusak semua. Subhanallah. Kalaulah boleh, setiap orang mengatakan ini majas, habislah semua ibadah. Bahkan sebagaimana saya katakan kemarin, kalau semua dikatakan majas, hancur urusan dunia ini, tak tegak urusan dunia. Kita suruh kepada anak kita, tolong kau belikan bawang, lain di bawahnya. Kau bilang bawang, itu kan bawang. Bahasa kiasannya bukan itu, mak. Itu zahirnya bawang tuh. Ya, tapi bahasa lainnya, maksud mak tadi bukan bawang, apel. Ini kau beli apel nih. Hancurlah semua. Yang namanya bawang jelas. Bawang itu ya bawang. Apel-apel. Jangan dirubah-rubah. Allah mengatakan bersemayam ya bersemayam. Jangan dirubah menguasai. Runyam jadinya. Subhanallah. Ya. Kata beliau, وَجَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُخَاطِبَ إِلَّا بِمَا تَفَهَمْهُ الْعَرَبُ. Allah Maha Tinggi, Maha Suci kalau dia itu berbicara kecuali dengan sesuatu yang dipahami oleh bangsa Arab. مِنْ مَعْهُدِ مُخَاطَبَاتِهَا. Dari kebiasaan mereka berbicara, Allah turunkan Quran dengan bahasa Arab kepada bangsa Arab. Supaya apa? Supaya mereka paham. Kalau mereka paham, selesai. Tidak pernah orang Arab itu paham istawa bermakna istaula. Bersemayam bermakna menguasai. Enggak pernah. Orang Arab itu enggak pernah paham mana dua tangan dengan dua kekuasaan. Enggak pernah. Dua tangan ya tangan. Begitulah seterusnya. Dikatakan Allah turun sepertiga malam. Turun orang Arab paham. Enggak pernah mereka mengatakan. Bukan Allah turun. Rahmatnya turun. Enggak pernah. Dan seterusnya. Inilah yang Allah katakan tentang kaum Yahudi. Yuharriful kalima an mawadhihi, mereka rubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Ini kerja Yahudi. Subhanallah. Dan ilmu kalam ini dari mana berasalnya? Daripada ya, orang-orang terdahulu dari Yahudi, dari bangsa Yunani. Subhanallah. Kapan bermulanya ilmu kalamnya ada? Pada zaman dinasti khalifah ke khalifah dinasti Abbasiyah, Bani Abbas. Ada putranya Harun Ar-Rasyid, dua dia punya putra. Satu Al-Amin, kedua Al-Ma'mun. Semuanya cinta ilmu, cinta belajar. Ya, Harun Ar-Rasyid lurus, akidahnya lurus. Al-Amin kurang peduli dengan ilmu, tak sebagaimana kuatnya saudaranya Ma'mun. Ma'mun ini begitu kuat dengan ilmu, tapi keranjingan. Ya. Ketika kaum muslimin menaklukkan bangsa-bangsa ajam, dapat dari sana banyak sekali buku-buku. Dia suruh kumpulkan semua buku-buku itu, letakkan dalam perpustakaan. Dibuatlah pustaka besar. Mereka sebut dengan nama Baitul Hikmah. Ya, tak puas saya disuruh coba ini apa ini? Buku filsafat-filsafat kaum terdahulu. Ya, filsafat-filsafat kaum Yunani, kaum Persia, kaum Romawi ya, disuruh terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Penterjemahnya sebagian kaum Nasara. Ya, begitu giatnya penterjemahan besar-besaran, diberi upah setinggi-tingginya, diterjemahkanlah buku-buku filsafat ini ke dalam bahasa Arab. Ya, filsafatnya Aristoteles, Aristu, filsafatnya Platon, Platon terjemahkan ke bahasa Arab, dipelajari keranjingan dia. Ya, sampai akhirnya filsafat mencari Tuhan, mengenal Tuhan, sifat-sifat Tuhan. Akhirnya mulailah mereka mengembangkan akal mereka dalam memahami sifat-sifat Allah. Enggak bisa langsung kita pahami, harus dicerna akal dulu. Kalau enggak masuk akal, bukan itu maknanya. Bahaya kalau itu maknanya, resikonya kita bisa berbuat kesyirikan kepada Allah, bisa kafir kita. Kalau kita katakan Allah bersemayam, berarti Allah bertempat. Kalau Allah diikuti tempat, berarti dia makhluk. Kalau makhluk, berarti kita menyembah makhluk. Bahaya, ini bisa menuju kekufuran. Karena itu harus ditakwilkan. Dari situlah berangkatnya. Inginnya tanzih, inginnya mensucikan Allah. Akhirnya mereka tergelincir dalam ta'til dan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya menafikan sifat-sifat Allah SWT. Berat bagi mereka mengimani perkataan Nabi, Tuhan kita turun sepertiga malam. Berat, kenapa? Akal mereka tak mencerna. Turun berarti resikonya pindah-pindah tempat. Itu sifat makhluk. Itu turunnya makhluk yang pindah-pindah tempat. Allah tak butuh tempat. Tak butuh kepada makhluk. Ghaniyun 'anil 'alamin. Maha kaya, tak butuh semua alam. Makna alam semua selain daripada Allah. Selain daripada Allah itu alam. Tempat itu masuk ke dalam alam. Allah enggak butuh tempat. Turunnya makhluk ya. Akhirnya tergelincirlah mereka inginnya tanzih. Makna tanzih, ingin mensucikan Tuhan. Tergelincirlah mereka ke dalam tashbih, menyerupakan Tuhan dengan makhluk terlebih dahulu. Oh, berarti Tuhan itu turun seperti kita. Bahaya. Dari tashbih, natijah terakhirnya, ujungnya sama dengan ta'til. Ditolaklah sifat turun. Tak ada Allah turun. Tak ada Allah datang. Tak ada Allah bersemayam. Tak ada Allah punya wajah. Tak ada. Inilah kerja ahlul kalam. Subhanallah. Dikatakan pula dalam sebagian orang-orang yang namanya ahlu sunnah itu, yang akidahnya Asy'ariyah, Maturidiyah, itu namanya ahlu sunnah. Kalau kita menetapkan Allah di atas aras, itu bukan ahlu sunnah, itu akidahnya Wahabi. Entah dari mana datangnya. Ini dari Quranul Karim, ini dari para sahabat, ini dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab. Ini semua buku membahas itu. Sudah berapa masa kita membahas ini? Sudah halaman 229. Itu semua kita bahas. Dari perkataan para nabi, perkataan Nabi Muhammad SAW, perkataan para sahabat, perkataan tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang empat. Sekarang sudah sampai kepada imam yang kedua, Imam Malik, kepada pendapat pengikut-pengikut mazhab Malik. Ini masih banyak lagi nih. Satu buku tebal nih untuk menolak mereka semua. Subhanallah. Ya, lantas dibilang itulah akidah Wahabi itu, tak pakai otak kaum Wahabi itu. Subhanallah. Ya. Masa ketika dikatakan Tuhannya itu bersemayam. Ya, mengatakan Tuhan bersemayam sama dengan kaum Nasara mengatakan kuangkat Isa. Yang mengatakan Allah mengangkat Isa itu Allah sendiri. Subhanallah. Tempatkan di sisi itu, kata kaum Nasara. Kita tak mengatakan ditempatkan di sisi samping Allah SWT, enggak. Tapi Allah mengatakan, ya, dalam Al-Quran Al-Karim, tentang Isa bin Maryam, ya, barrafa'ahu Allahu ilaihi, tetapi Allah angkat Isa kepada Allah SWT, kepadanya. Diangkat itu ke atas, menunjukkan Allah di atas. Ya. Kembali kepada hal ini. Ya, kata mereka, dan Allah Maha Suci, Maha Tinggi untuk berbicara kepada bangsa Arab, kecuali dengan bahasa yang mereka kenal. Kata Allah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan, kami turunkan dia dalam bahasa Arab, Qur'an dalam bahasa Arab. La'allakum taqilun, agar kamu bisa memahaminya. Ya, tak akan mungkin kepada bangsa Arab turunkan Qur'an pakai bahasa Karo, enggak mungkin. Atau bahasa Jawa. Ya, enggak mungkin. Pasti bahasa Arab. Ya. Subhanallah. Kalau muncul pertanyaan, kenapa bahasa Arab? Tapi Islam itu seluruh agama dunia. Kita katakan itu bahasa Allah pilih. Tanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hikmahnya segudang. Dengan bahasa inilah kita mengikat agama kita. Pemahaman agama kita. Bahasa itu berkembang, bergeser. Semua bahasa bergeser. Sekarang aja sudah banyak anak enggak paham bahasa orang sekarang. Bahasa gaul, bitilah, biti ya. Sudah berubah maknanya, sudah enggak banyak. Bahasa anak gaul sekarang enggak paham kita. Ya, dulu enggak pernah kita dengar bahasa-bahasa gitu aneh-aneh. Ya, apalagi bahasa gaulnya. Lebay. Hmm? Lebay. Lebay. Banyak, masya Allah. Banyak anak-anak kita kadang-kadang enggak paham apa yang mereka maksudkan tuh. Bergeser. Kalau lah Islam tuh bergeser, bahasanya bergeser, habis Quranul Karim. Hancurnya kaum Nasara, kaum Yahudi, kitab suci mereka itu tak terpihara. Bahkan mereka pun tak tahu bahasa apa aslinya Quran, kitab Taurat dan Injil mereka turun pakai bahasa apa. Enggak tahu. Yang ada itu terjemahan. Yang namanya terjemahan itu bukanlah dia. Terjemahan Quran bukan Quran. Quran itu kalamullah. Terjemahan yang mendekatkan kepada makna. Ya. Jadi hikmah kenapa dengan bahasa Arab? Ya, tertanya Allah Subhanahu wa taala mengapa bahasa Arab? Tapi yang jelas ini menyatukan Quran. Tetap terjaga keorisinalannya, tetap terjaga pemahaman lurusnya. Bahkan seluruh bahasa Arab meski dirusak dengan bahasa Amiyah, tapi ada bahasa yang aslinya fusah diikat dengan Quran. Kalau enggak ada Quran habis semua. Dan para ulama-ulama nahwu seperti Sibawai dan lain-lain, ya, mereka itu dari Quran dibuatlah kaidah. Kaidah ini tak akan pernah berubah selama-lamanya kecuali kalau Quran berubah. Pemahaman terhadap Quran ini akan utuh selama-lamanya. Subhanallah. Ini hikmahnya. Kau pergi ke mana? Pergi ke Kanton sana, pergi ke Thailand sana, ke Kemuang, tak ke mana-mana. Qul huwallahu ahad, ya qul huwallahu ahad. Tak pernah berubah. Subhanallah. Bahkan ada penelitian bahasa. Ya, saya pernah dengarkan ceramah seorang ahli bahasa dari Maroko. Kesimpulannya bertahun-tahun dia meneliti bahasa, akar semua bahasa itu dari bahasa Arab. Dibuktikan dengan berbagai macam kata-kata, kosakata yang terdapat dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis, akarnya dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini, makanya kita belajar bahasa Arab, semangat lagi. Ini bahasa Arab sebentar, ramai pengikutnya, 50 orang daftar, sebulan tinggal 5 ekor. Tak pandai-pandai lah. Subhanallah. Semarak awalnya aja semangat. Semangat terus. Ya. Kata beliau, bima tafhamul arabu bin ma'uri mukhatabatiha mimma yasihu ma'nahu inda sami'in. Dengan makna yang benar, yang dipahami oleh para pendengar. Wal istiwa'u ma'lumun fil lughah al-istiwa'. Sudah dipahami secara bahasa. Makna al-istiwa' adalah al-ulu wal-irtifa'. Tinggi. Al-ulu tinggi, al-irtifa' di atas. Wa tamakkun fi syai', kokoh di atas sesuatu, itu makna al-istiwa. Al-ulu wal-irtifa wa tamakkun, tak goyah, tak kokoh. Di atas, tinggi, tak goyah, tegar, itu makna secara bahasa al-istiwa. Jangan diartikan al-istila, menguasai. Itu makna batil. Tadi saya sebutkan berapa bantahan-bantahan. Kalau dikatakan maknanya menguasai, maka berarti sebelum itu aris itu dikuasai oleh selain Allah. Setelah itu dikuasai Allah, dan tentunya ini batil. Kalau lah maknanya menguasai, tak ada kelebihan makhluk-makhluk yang lain daripada aris, semuanya dikuasai Allah Subhanahu wa taala. Wa min al-hujjati na'am. Berapa sisa waktu kita? 6 menit. 6 menit lagi ya. Ya. Cukuplah sampai di sini. Tak apalah, sabar-sabar dikit-dikit ya. Supaya kita paham. Banyak-banyak nanti muntah. Ustaz, pertanyaan as-salafu aslam. Orang yang mengatakan salaf itu memang lebih selamat. Tapi wal khalafu ahkamu a'lam, orang-orang datang belakangan mereka lebih bijak, lebih tahu, lebih berilmu. Ini batil. Ungkapan batil ini, subhanallah. Dulu kami belajar di pondok pesantren, kita mempelajari ad-dinul islami karangan salah seorang ulama penulis Mesir. Ingat sekali saya bahasa ini. Dikatakan ketika menyebutkan tentang salaf dan khalaf, as-salafu aslam, memang salaf itu lebih selamat. Terima apa adanya. Bersemayam ya bersemayam. Turun ya turun, mereka lebih selamat. Tapi al-khalaf yang datang belakangan, ahkam, lebih bijak. Karena mereka menafsirkan makna turun, bukan Allah turun, bukan bersemayam. Wa'alam, lebih mengetahui. Ini batil. Subhanallah. Sementara agama ini datangnya daripada as-salaf, bukan dari khalaf. Allahu Akbar. Berarti konsekuensi katanya mereka semua menganggap bodoh ulama-ulama terdahulu. Bodoh para sahabat. Menurut ini ya, salaf itu kan para sahabat, nabi, para tabi'in, tabi'in. Menurut mereka, semua generasi terdahulu itu bodoh. Mereka lebih pintar. Bahaya. Berarti Allah salah menurunkan Al-Quran seharusnya bukan kepada mereka, kepada khalaf. Ini resikonya. Masa Allah turunkan kepada mereka bahasa yang mereka tak paham, berabad-abad tak paham, datang belakangan generasi kaum yang belakangan, mereka yang paham makna ayat ini, orang terdahulu enggak paham, nabi enggak paham, sahabat enggak paham, tabiin enggak paham. La ilaha illallah. Kekufuran ujungnya. Perkataan ini ujungnya kekufuran, membodohkan orang terdahulu. Mengatakan mereka tak bijak. Subhanallah, bijak adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kebalikan bijak adalah zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau mereka mengatakan mereka lebih bijak, berarti mereka menganggap para salaf tak bijak, alias zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini kedustaan, ini penghinaan, ini kufur. Kalau mereka paham. Bagaimana dengan sebagian orang yang sering merutinkan zikir berikut ini? La ma'budu illallah, la maujuda illallah, la apa lagi? La apa ini? Mau la mau la mujida illallah. Zikir itu ibadah. Dan selalu kita kembali kepada kaidah ibadah dua. Pertama ada contoh, yang kedua ikhlas. Tak ada nabi berzikir sekalipun la ma'budu illallah, tak ada. Ya, tapi nabi berzikirnya la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la haula wala quwata illa billah. Bahkan mereka berzikir la maujuda illallah, tidak ada yang wujudnya kecuali Allah. Ini bahaya. Tak ada yang wujud kecuali Allah, berarti semuanya Allah. Tak ada yang wujudnya kecuali Allah, berarti semuanya Allah. Ini pemahaman yang batil. Maka tak usah garang-garang zikir. Zikir itu sudah baku, ikuti saja. Zikir itu adalah puji-pujian, dan nabi lebih mengenal bagaimana cara memuji Tuhannya. Ikuti dia. Salawat itu ibadah. Nabi lebih tahu bagaimana mengajarkan kita bersalawat kepadanya. Jangan karang-karang dengan salawat yang baru. Kurang puas kau dengan salawat nabi, ku karang salawat baru. Ku sebut namanya salawat nar, nariyah, salawat badriyah. Ini orang tak puas dengan syariat Rasulullah SAW. Ini pertanyaan aneh nih. Ustaz sekolah Salafi namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salat subuh pakai kunut atau tidak? Subhanallah. Kau paham itu apa tuh? Bukan Salafi, bukan pakai huruf P, Salafi. Itu dulu aja salah udah, Salafi. Salaf. Salaf itu bukan Imam Syafi'i rahimahullah. Salaf itu orang terdahulu. Kau harus paham. Yang bertanya ini harus paham. Salaf secara bahasa mimman taqaddamaka fis sinni, orang terdahulu yang lebih tua daripadanya umur, itu salaf secara bahasa. Kebalikannya khalaf, khalaf yang lebih muda daripadamu yang datang belakangan. Adapun salaf secara istilah adalah nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam-imam empat, ini semuanya salaf. Bukan hanya Imam Syafi'i seorang, kau harus paham. Subhanallah. Imam Syafi'i madhabnya salaf pasti. Karena madhab salaf itu dalam bab i'tiqad, akidah, usul. Adapun dalam furu, cabang-cabang masalah, kunut itu cabang masalah. Bukan akar daripada Islam, itu cabang-cabang masalah. Ada hadis-hadis mengenai kunut. berbeda mereka dalam menafsirkan kunut sebagai hadisnya hadis yang tak sahih, hadisnya tak benar. Ini ada apa anak-anak ini? Ya, cepat-cepat ibu-ibu ini. Ya, makasih banyak. Jazakumul khair. Ini hari yang indah, baru sekali kita dapat surat dari adik-adik kita yang akhwat. Ya. Ketika kau mengatakan saya salafi, bukan engkau berkata aku mengikuti Syafi'i, tidak. Salafi, aku mengikuti mazhab salaf. Apa itu salaf? Orang terdahulu mazhabnya Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah Nabi melaksanakan kunut subuh setiap hari? Itu yang dipermasalahkan. Mana keterangannya? Ada Ustaz, hatta yufariq dunia. Ya, Nabi SAW terus mengerjakan sampai dia meninggal ke dunia. Kalaulah makna kunut ini sebagaimana dibuat orang sekarang sampai Nabi meninggal, Nabi membacanya, tak akan ada perselisihan. Pasti mutawatir semua sahabat. Karena itulah kalau hadis ini disahihkan dan ulama berselisih mengenai kesahihannya, maka makna kunut secara bahasa kau harus paham. Al-kunut maknanya al-qiyamu, al-qiyamu tawil. Kau berdiri lama itu kunut. Makna Nabi terus-menerus kunut pada salat subuh sampai meninggalkan dunia, maknanya berdiri lama. Karena kunut secara bahasa, maknanya berdiri lama. Ya. Karena dianjurkan ketika salat subuh, kita berdiri lama membaca ayat yang panjang. Nabi membaca 100 ayat ketika pagi hari. Lebih 100 ayat. Ini makna kunut. Bukan sebagaimana yang kau pahami, kunut itu adalah mengangkat tangan berdoa. Bahkan kalau mau jujur, tak pernah Syafi'i rahimahullah mengajarkan kunut itu. Ya, tak pernah Nabi SAW mengajarkan kunut subuh itu dengan bacaan Allahumma hdina fi man hadaita. Tak ada. Itu hadisnya sahih daripada Hasan bin Ali. Dibaca ketika kunut witir, bukan kunut subuh. Kenapa kau pakai pada kunut subuh? Bahkan dalam kalangan Syafi'i pun berbeda pendapat. Ini Syafi'i mana kau ikutin ini? Kapan kunut ini dikerjakan? Apakah sebelum ruku atau setelah ruku? Ada dua pendapat. Bacalah buku-buku Syafi'iyah. Ada yang mengatakan dibaca sebelum ruku. Ya, berarti setelah baca Fatihah, baca surat, langsung membaca kunut. Ada yang mengatakan enggak, tapi setelah ruku. Subhanallah. Karena ada dua riwayat mengenai kunut, ada dua riwayat. Ada yang menyebutkan dibaca setelah ruku, ada yang menyebutkan dibaca sebelum ruku. Karena itu ulama pun berselisih. Kemudian mereka pun berselisih. Apakah kunut dengan mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan? Syafi'iyah sebagian mengatakan mengangkat, sebagian mengatakan tidak mengangkat. Dalam Syafi'iyah saja sudah ada perselisihan. Jadi jangan dianggap salafi katanya ikut Syafi'i. Berarti tidak kunut ikut Syafi'i. Subhanallah. Berarti tidak salafi dong. Tidak. Subhanallah. Saya beri contoh. Ya. Apalah contohnya. Para ulama-ulama itu kadang-kadang mereka berbeda pendapat antara guru dan murid. Dalam perkara sepele, perkara-perkara hukum tertentu, mereka berbeda pendapat. Saya berikan contoh, siapa guru Imam Syafi'i? Malik. Datang seorang Arab Badui bertanya, ya Imam, apakah kira-kira istriku telah dianggap jatuh talak karena aku bilang dia, kalau engkau tidak secantik rembulan wajahmu, maka engkau kutalak. Jatuh enggak talaknya? Kata Malik, jatuh. Karena istrimu tak secantik rembulan. Rembulan lebih cantik pada istrimu. Talakmu jatuh. Jatuh. Waqa'a at-talak. Dia pun pergi, masgul. Bahaya, jatuh, betul jatuh talak nih. Syafi'i rahimahullah ketika itu masih murid. Dan dia menunggu. Dia mau tahu apa perbincangan guru dengan orang ini. Apa yang dibincangkan. Kutanya kepada beliau gini-gini tentang istriku. Jawabannya begini-gini. Kata Syafi'i, kalau menurut saya, istrimu tidak talak. Istrimu masih istrimu. Dari mana kau tahu? Memangnya kau sudah mengintip istriku? Bukan. Istrimu lebih cantik pada rembulan. Dari mana kau tahu? Kau mengintip? Tidak. Allah mengatakan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sungguh benar-benar ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Maka istrimu lebih baik bentuknya daripada bulan. Dia pun kembali kepada Imam Malik. Imam, kau bilang gini, muridmu bilang gini. Mana satu ikuti ini? Biasa perbedaan itu. Jangan dianggap Syafi'iyah itu ada Imam Abu banyak. Banyak sekali ulama-ulama Syafi'i itu banyak. Al-Ghazali di antara ulama-ulama Syafi'i, Al-Ghazali, As-Suyuti, banyak sekali. Ya, dalam mazhab ada Imam Nawawi rahimahullah, ada Ar-Ramli, Adal Mawardi, jangan dianggap Syafi'iyah ini mereka semua ijma sepakat dalam perkara-perkara furu, enggak. Mereka juga berbeda-beda pendapat. Tak usah kita bicara tentang Syafi'iyah. Syafi'i saja berbeda-beda pendapatnya. Kau ikut Syafi'i yang di mana ini? Yang ketika di Mesir atau ketika dia di Baghdad? Ketika di Mesir, dia punya pendapat yang baru namanya Qaulun Jadid. Ketika dia di Baghdad, punya pendapat yang lama namanya Qaulun Qadim. Kau ikut yang mana? Syafi'i yang mana? Syafi'i di Baghdad atau Syafi'i di Mesir? Atau Syafi'i yang di Batam? Maka luaskanlah masalah. Luaskan ilmu supaya kita tak sempit dalam berpikir. Jadi enggak boleh kita mengatakan pondok kita pondok Imam Syafi'i kalau kita enggak kunut. Enggak boleh. Subhanallah. Ulama Syafi'i pun tak sepakat tentang kunut itu sendiri. Kapan dilakukan? Mengangkat tangan atau tak mengangkat? Enggak baca, enggak percaya itu baca. Baca buku-buku ulama Syafi'i. Ya, sudah aja nih. Ya. Ini saya baca ini karena sudah payah-payah mereka kirim dari atas. Ustaz ini terakhir ya, izinkan saya hari ini agak terlambat sedikit kita sholatnya. Ustaz, apa hukumnya suami sering memuji wanita lain di depan istrinya? Pujilah istrimu. Jangankan wanita lain, saya bilang ya, kau jangan puji istrimu yang satu di hadapan istrimu yang lain. Istrimu aja tak boleh kau puji. Kalau kau punya 2, 3, 4 istri, jangan kau puji satu di hadapan lain. Ih, si fulana mantap deh. Jangan. Apalagi yang tak halal bagimu. Ya. Tapi wanita itu harus evaluasi. Kadang-kadang ini cara suami mengingat perempuan itu supaya mau mengevaluasi diri. Ya. Dipuji-pujinya si A, tak ada pada istrinya. Maka seharusnya dia merenung, memang mungkin tak ada pada begini. Aku harus adakan nih. Masya Allah, fulana itu rapi. Oh, berarti kau tak rapi. Kau harus rapikan dirimu. Evaluasi. Berprasangka baiklah. Ya, dengan demikian akan kau bisa mengepolisi kesalahanmu. Jangan cari kambing hitam. Kambing hitam nanti mau kurban nanti baru. Harus evaluasi juga. Ya, suami evaluasi, istri evaluasi. Ya, sama-sama lah kita saling mengevaluasi. Kalau suami banyak sebut kebaikan-kebaikan perempuan lain, berarti ada tanda-tanda. Dianggap engkau tak sempurna, maka kau sebagai perempuan bukakan pintu, bang. Aku memang tak sempurna. Abang sempurnakan aja agama abang, tambah lagi. Itu resikonya. Aku memang enggak ini, bang. Dalam hal ini kekurang. Mungkin dia ada pada dia. Abang nikah lagi lah. Itu. Jangan heboh. Mana mohon maaf ini. Lahir batin. Subhanallah. Ya. Dia menyebutkan si fulana itu wanita yang tak dikenal. Lelah. Tak pernah kenal lelah. Selalu ceria. Berarti istrimu lelah terus. Ah, capek gue, bang. Ya, semangat. Ambil yang baiknya. Ceria. Mungkin kau merenggut terus. Rubahlah dirimu. Buatlah supaya suamimu ceria. Kalau merenggut aja pening suami. Saya beritahu lah. Ini rahasia kami para laki-laki. Terpaksa kami beritahu kepada ibu-ibu di atas. Kalau kami tak betah di rumah, ada masalah. Pasti masalah itu. Mungkin rumah kayak kapal pecah. Mungkin ya. Tak betah lah itu. Ya, mungkin jadi. Macam-macam lah sebabnya itu. Tak betah mungkin istrinya merepet aja. Macam-macam. Mungkin tak terpenuhi hajat suaminya. Makanannya, ranjangnya, kasurnya. Macam-macam. Perbaiki. Subhanallah. Apalagi di sana, di luar sana banyak perempuan cantik-cantik. Sampai di rumah, ala kadarnya. Cemana enggak? Subhanallah. Perbaiki diri, jangan banyak kali komplain ibu-ibu ini. Subhanallah. Baru marah ibu-ibu di atas. Wajarkah seorang istri cemburu kepada suami? Wajarlah. Tapi jangan sampai cemburu berlebihan. Istri-istri Nabi juga cemburu, tapi enggak diikatnya kaki Nabi. Kok ikat kaki suamimu? Cemburu apa itu? Pada tempatnya. Ya. Karena terus terang istri juga ingin dipuji. Ya, suami pun harus juga lah puji-puji istri. Ya, apalagi muji orang. Inilah dalam bermuamalah ini, 1/10 daripada bermuamalah kita harus berpura-pura. Jangan, ini rahasia juga nih. Semua rahasia lo kasih tahu malam nih. Jangan katakan apa adanya supaya indah semuanya. Ya kan? Kalau anda kata masakan istrimu tak enak, masin berlebihan supaya dia senang. Eh, masya Allah luar biasa hari ini masakan adiknya mirip-mirip makan di laut. Nah. Pakailah gaya bahasa. Ya, teruslah kita belajar. Rumah tangga kita harus kita selamatkan. Caranya setiap kita harus belajar bagaimana berbuat baik dengan pasangan-pasangan kita. Terus. Kata Allah, wa'asyiruhna bil ma'ruf, pergaulah mereka dengan cara baik-baik. Kalau kau tak memang kuasa dengan dia, jangan kau gantung-gantung. Kulang berkali-kali, ceraikan dia kalau kau tak kuasa dengannya lagi. Jangan digantung-gantung, tak bertali. Berdosa, zalim. Allah mengatakan, wala tadaruha kal mu'allaqah. Jangan kau biarkan dia tergantung-gantung, tak bertali. Dibilang istri tak pernah diberikan hak-haknya. Subhanallah. Dibilang janda masih ada kawan tuh. Jangan. Ya. Tapi ingat kaidahnya, fa in karitumuna asfasa an takru syai'an wa yaj'alallahu fi khairin katsir. Mungkin kau benci dia. Boleh jadi apa yang kau benci Allah ciptakan daripada apa yang kau benci itu kebaikan yang banyak. Subhanallah. Kadang kau benci istrimu tapi darinya keluar anak-anak yang baik-baik yang saleh-saleh. Sabar. Ya, bapak-bapak sabar. Ibu-ibu harus lebih sabar lagi menghadapi bapak-bapak. Mereka itu pemimpin. Pemimpin itu tak ingin dia dibodoh-bodohi, ingin dibentak-bentak, tak ingin dia diomel-omeli. Pemimpin lu. Kok laki-laki hilang sifat memimpinnya, habis rumah tangga tuh. Ciri-ciri hilang sifat memimpin, perempuan itu ditakuti oleh suaminya. Subhanallah. Nampak singa, tenang aja suaminya. Nampak istri, lari dia. Bahaya. Bahaya. Subhanallah. Tak tegak berarti. Kekawaman antum itu tak tegak. Kadang-kadang suami mau infak aja untuk keluarganya harus sembunyi-sembunyi, jangan sampai tahu istri kun. Hebat kali istrimu itu. Mohon maaf ibu-ibu ya. Subhanallah. Dia yang cari kerja lain, andai kata kau infakkan ke keluargamu, kau ambil harta istrimu, ya itu lain, kau harus izin. Kau yang cari harta, kau beri keluargamu support, kau komplit, dikomplit istrimu. Ya, subhanallah. Bang, kalau abang beri keluarga abang, beri lah keluargaku. Beri keluargamu itu tak wajib. Yang wajib nakal itu istri. Adapun mereka tak wajib. Kalau anda kata ada kelebihan, ihsan bagian daripada kebaikan. Subhanallah. Jadi kemana hari kita ini? Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.